Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pagi menjelang siang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, tempat ibadah yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Semoga malam yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memperberat timbangan amal kita beberapa saat kita membaca ayat-ayat Allah, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu menjadi pemberat timbangan amalan kita dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada siang hari ini yaitu sebab-sebab meraih rezeki. Ini merupakan perkara yang cukup penting bagi kita semuanya, terlebih keberkahan dari rezeki yang ingin kita harapkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, tidak sedikit dari manusia memahami, meyakini, dan langsung menangkap bahwasanya rezeki itu semata-mata perkara yang sifatnya materi, harta, jabatan, penghasilan. Pancasila, anak, dan semisalnya, hal-hal yang sifatnya materi. Namun kalau kita melihat dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW, demikian juga pembahasan yang disebutkan para ulama, ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwasanya hakikat rizki itu ada dua macam. Rizki ada dua macam, seperti disebutkan oleh Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab. Beliau wafat pada tahun 711 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwasanya ar-rizqu ma'rufun, rizki itu ma'ruf. Wal arzaqu naw'an, rizki ada dua macam. Zahiratun bil abdani kal akhwati. Yang pertama, rizki yang bersifat lahir untuk badan, seperti makanan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa batinatun bil qulubi wan nufusi. Yang kedua adalah rizki yang bersifat batin, untuk kalbu dan jiwa. Kal ma'arifi wal ulum, seperti pengetahuan ilmu. Ya. Pernyataan yang serupa juga dijelaskan oleh ahli ilmu yang lainnya, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 212. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zayyana lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yadkharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah." Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Pada akhir ayat, ya, yang maknanya ayatnya dihiasi untuk orang-orang kafir kehidupan dunia, dan mereka meremehkan orang-orang beriman, sementara orang-orang bertakwa kepada Allah itu di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ya. Beliau menjelaskan yang maknanya bahwasanya pada ayat ini terdapat kabar gembira, hiburan bagi kaum mukminin, dan berita duka untuk orang kafir. Kenapa? Lima kanat al-arzahu ad-dunyawiyatu wal-ukhrawiyatu, karena ada rizki yang sifatnya itu dunia dan ada rizki yang sifatnya akhirat. Oh, tadi pertama tadi Ibnu Manzur menyebutkan rizki lahir dan batin. Di sini disebutkan oleh Sa'di bahwasanya rizki dua macam, rizki sifatnya duniawi, yang kedua rizki sifatnya ukhrawi. Rizki dunia, rizki akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, la tahsulu illa bitaqdirillah. Semua itu tidak akan terwujud kecuali dengan takdir dari Allah. Walan tanal walan tunala illa bimasyiatillah. Tidak akan tercapai kecuali dengan kehendak Allah. Qala ta'ala, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa hisab. Kemudian kata beliau, farizku dunyawiyu yahsurilil mu'min wal kafir. Beliau menyebutkan rizki dua macam. Satu, rizki duniawi. Yang kedua, rizki ukhrawi. Rizki duniawi itu bisa diraih oleh orang mukmin dan orang kafir. Rizki duniawi diraih orang mukmin dan orang kafir. Kan gitu kenyataannya, ya. Kekayaan, jabatan, rumah, tanah dan semisal kendaraan. Mukmin dapat, kafir juga dapat. Yang kedua, wa amma rizqul qulub minal ilmi wal iman. Adapun rizki yang kedua, rizki yang didapat oleh qalbu berupa ilmu, iman, ilmu, iman, wa mahabbatillah wa khasyati wa raja'i, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan semisalnya. Ini poin penting kata beliau, ya, rizki yang kedua, rizki qalbu, ilmu, iman, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan semisalnya. Fala yuktiha illa man yuhibbu. Allah tidak memberikan kecuali orang yang Allah cintai. Ini. Demikian pula juga menyebutkan di akhir kitab tafsir Al-Karim Ar-Rahman ketika menyebutkan nama-nama Allah. Kalau tadi disebutkan berapa macam, dua ya. Rizki duniawi dan rizki ukhrawi. Rizki yang sifatnya dunia dan rizki qalbu. Ketika beliau menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, seperti dalam firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 58. Allah mengatakan innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Ada penyebutan Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, zat yang memiliki kekuatan yang tangguh, yang kokoh. Nah, ketika menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq, dalam ayat yang lain disebutkan kata raziq, Allah yang memberi rizki. Warzuqna wa anta khairur raziqin, berikan rizki kepada kami, engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Bila menyebutkan bahwasanya Allah memberikan rizki kepada semua hambanya, tidak ada seekor hewan pun, makhluk pun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Kemudian beliau menyebutkan ada dua macam rizki. Kata beliau, warizquhu li'ibadihi naw'an. Rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ada dua macam. Rizqun 'amun, satu rizki yang bersifat umum, rizki yang bersifat umum. Syamalal barru wal fajir, mencakup orang yang baik, orang yang taat maupun orang yang jahat. Rizki yang umum. Contohnya apa? Harta, umur, ya, dan semisalnya. Rizki duniawi tadi. Wal awwalina wal akhirin, orang terdahulu maupun belakangannya, semua dapat rizki. Wa huwa rizqul abdan, itulah rizki badan. Yang kedua, wa rizqun khasun, rizki khusus. Wa huwa rizqul qulub, yaitu rizki yang ada dalam qalbu. Wa taghriyatuha fil ilmi wal iman. Qalbu itu disirami, diberi nutrisi berupa ilmu dan iman. Rizki khusus. mencakup apa? Ilmu iman. Warizqul halalu alladhi yu'inu ala salahid din. Rizki yang halal yang membantu kebaikan agama. Ini rizki khusus. Rizki yang halal yang membantu kebaikan agama seseorang. Wa hadza khasun bil mu'minin. Ini khusus bagi kaum mukminin. Ala maratibihim minhu, sesuai dengan tingkatan-tingkatan keimanan mereka. Jadi beda-beda, ada yang dapat ilmu sekian, imannya ini, dan seterusnya. Bihasabi ma taqtadi hikmatuhu wa rahmatuhu, sesuai dengan tuntutan hikmah dan rahmatnya Allah. Ini yang kedua dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian yang ketiga, sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab meraih rezeki, yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau juga menyebutkan yang semisal dengan itu ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari. Di antara isi hadis itu ketika bayi berada pada perut ibunya 4 bulan ya. Dituliskan rizkinya. Kata beliau mendefinisikan rizki, rizki itu apa? Ma yantafi'u bihil insanu. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ini definisi secara global. Definisi secara global, rizki adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Wa huwa naw'an, ada dua macam. Rizqun yakumu bihil badanu wa rizqun yakumu bihid dinu. Ada dua macam. Yang pertama rizki yang dengannya badan akan menjadi sehat, menjadi normal. Rizki yang menjadikan badan menjadi sehat normal, makan, minum, tempat tinggal. Dengan bahasa lain tadi apa? Rizki yang sifatnya lahir. Yang kedua, rizki yang dengannya agama seseorang akan menjadi baik. Agama seseorang menjadi baik. Dengan bahasa lain apa? Rizki batin, rizki qalbu, rizki yang sifatnya ukhrawi. Apa contohnya? Kata beliau, rizki yang dengannya badan seorang itu menjadi baik, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semisalnya. Yang sifatnya lah lahir. Kemudian rizki yang dengannya agama seorang menjadi baik, ilmu, iman. Dan kata beliau, ya, dalam hadis, ketika janin berada pada perut ibunya berusia 4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk menulis apa? 4 hal. Di antaranya dikat bi rizki, dituliskan rizkinya. Wakila huma muradun bi hadzal hadis. Yang dimaksudkan dengan rizki dalam hadis itu mencakup dua-duanya. Mencakup rizki lahir, rizki batin. Rizki duniawi, rizki ukhrawi. Nah, dari sini kita juga bisa memahami bahwasanya rizki, masalah berikutnya, rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita sudah ditulis rizkinya, rizki dunianya ataupun rizki ukhrawinya, rizki lahir maupun rizki batin sudah ditulis. Dalilnya apa? Hadis tadi, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Bukhari. Ketika janin itu berada dalam perut ibunya berusia 4 bulan, ditiupkanlah ruh pada janin itu, ditulislah 4 perkara: dikati rizkihi wa ajarihi wa amirihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis rizkinya, ajalnya, amalannya, celaka atau bahagia. Berarti apa? Berarti rezeki itu sudah jelas. Rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jadi permasalahan apakah kita tahu rezeki kita atau tidak kan itu. Nah, ini termasuk perkara sudah Allah takdirkan, namun kita tidak tahu seberapa rezeki dunia kita, seberapa rezeki akhirat kita. Ya. Termasuk yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, bahwasanya beriman kepada takdir itu hal yang wajib. Kita mengimani semuanya, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, bahwasanya Allah menetapkan segala sesuatu. Yang ketiga, bahwasanya segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Yang keempat, bahwasanya alam semesta ini termasuk perbuatan hambanya, itu makhluknya Allah. Sama tadi, dua-duanya. Apakah kemudian kita pasrah pada takdir? Sudahlah, karena sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, sudah masalah rezeki dunia pasrah, rezeki akhirat pasrah. Gimana? Kan gak mungkin kan? Orang yang sehat akalnya dia akan berusaha, akan bekerja pagi, berangkat, sore pulang, besok usaha apa dan sebagainya difikirkan. Maka demikian pula rezeki akhirat juga gitu kan. Sehingga kata Nabi SAW ketika ditanya, ketika beliau menyampaikan, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di surga atau neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita mencukupkan dengan takdir? Kata Nabi, la, enggak, jangan. I'malu, beramallah. Beramal, beribadah, menjalani ketaatan. Setiap orang akan dimudahkan jalannya menuju apa yang untuk itu dia diciptakan. Sama di sini, rizki duniawi, rizki ukhrawi juga untuk usaha, upaya. Nah, kalau kita sudah paham, sudah mengetahui bahwasanya Allah sudah menetapkan rizki bagi kita masing-masingnya, kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha mencari rezeki, tidak berpangku tangan. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki, berusaha, tidak berpangku tangan, pasrah, duduk diam di rumah, namun berusaha, bekerja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur." Artinya, Dia Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian bumi ini. Bumi ini dhalulan, tunduk. Tak bisa mengatur. Anda melihat. famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Perintah famshu fi manakibiha berarti apa di sini? Berusaha, enggak diem di rumah. Famshu, berjalanlah kalian di muka bumi, bekerja. Ada yang bekerjanya petani, pedagang, pegawai, pengusaha, macam-macam. Allah perintahkan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi. Wakulu min rizki, dan makanlah dari rizki yang Allah tetapkan. Perintah dari Allah, dan hanya kepadanya tempat kembali kalian dikembalikan, dibangkitkan. Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa dan Rasail beliau menjelaskan rizki war rizku aidan maktubun muqaddarun bi asbabihi, bahwasanya rizki itu telah ditetapkan, rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maktubun sudah ditulis, muqaddarun sudah ditetapkan, la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak pula berkurang. Tadi tahapan takdir tadi, Allah mengetahui, Allah mencatat. Cuman kita kan gak tahu seberapa rezeki kita, ajal kita, amalan kita. Kita hanya berusaha. Rezeki sudah dicatat dan ditetapkan, tidak bertambah, tidak berkurang. Mungkin nanti ada pertanyaan kan, kok di sana ada sebab-sebab bertambah rizki? Jawabannya, itu sebab yang Allah tetapkan dan hamba akan melakukan itu, dan Allah sudah menetapkan dengan perbuatannya itu rizkinya ditambah. Artinya tidak bertambah, tidak berkurang, yang ada dalam lauh mahfuz. Ya, enggak bertambah, enggak berkurang. Nah, beliau menjelaskan faminal asbabi an ya'malal insanu li talabi rizqi, maka termasuk sebab untuk mendapatkan rizqi seseorang itu bekerja, berusaha untuk mencari rizqi. Kita sebutkan ini yang pertama, sebab untuk meraih rizqi yaitu apa? Usaha, upaya, bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan skillnya, keahliannya, masing-masing berusaha. Famshu fi manakibiha wa kulu mirizqi. Adanya usaha, adanya upaya. Kemudian termasuk perkara yang akan mendatangkan rizki, agar kita mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan usaha, upaya, yaitu dilandasi dengan tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang Maha memberi rizki. Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Allah yang memiliki langit, bumi, termasuk memiliki kita. Maka ketika kita berusaha mencari rizki itu, sandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita, sandaran kita hanya kepada Allah, bukan disandarkan kepada usaha dan upaya. Bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah mengatakan ayat 2 dan 3 Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Itu tepatnya pada ayat yang ketiga. Allah mengatakan, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupi urusannya. Tawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi menjelaskan betapa besar dan pentingnya peran tawakal ini. Sehingga ketika seorang bertawakal dengan Allah, sebenarnya akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Nabi mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, laruziqtum kama yurzaqut thayr, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Tardu khimasan wa taruhu biqona, dia berangkat di pagi hari dalam keadaan paruhnya, perutnya kosong, kembali di sore hari perutnya kenyang. Hadis ini menunjukkan dalil poin satu apa tadi, bekerja berusaha. Menunjukkan poin dua apa itu, tawakal, menyadarkan segala urusan. Coba sisi pendalilannya bagaimana? Coba lihat burung. Ya, burung tidak diam di tempatnya. Burung nggak diam nunggu ada yang ngasih, enggak. Namun burung keluar dari tempatnya mencari makan. Dia enggak punya apa-apa. Punyanya kaki, sayap, ya. Dan anggota tubuhnya berangkat sana keluar. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Allah yang beri rezeki. Maka ini permisalan yang sangat jelas bagi manusia, hendaklah dia berusaha. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, "Wafi hadza," dalam hadis ini terdapat dalil, "ala annal insan," bahwasanya seseorang, "idza tawakkala 'ala Allahi haqqat tawakkul." Coba ini, terdapat dalil bahwasanya seseorang jika bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, fal yaf'al al asbab, hendaklah dia menempuh sebab, bekerja berusaha gitu. Jangan seperti sufi, ya, hanya bersandar pasrah namun tidak ada usaha. Maka sungguh sesat orang yang mengatakan saya tidak menempuh sebab, saya bertawakal. Itu salah. Maka hendaklah seorang menempuh sebab dan menyadarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kata Nabi, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Sehingga beliau mengatakan, "Utlubil ar-rizqa mu'tamidan 'ala Allah yassirillahu lakar rizqa." Kata beliau, utlubir rizqa, carilah rizki, mu'tamidan 'ala Allah, dalam keadaan menyandarkan segala urusan kepada Allah, pasrah tawakal kepada Allah. Yassirillahu lak, Allah pasti memudahkan bagimu, ar-rizqa, rizki, itu jaminan. Berusaha, bertawakal. Ya. Kemudian sebab berikutnya agar kita mendapatkan rezeki semuanya, rezeki duniawi maupun rezeki ukhrawi tadi, rezeki lahir maupun rezeki batin, yaitu mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur, mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur, aku pasti tambahkan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Sisi pendalilannya bagaimana? Ya. Sisi pendalilannya, ketika kalian bersyukur, Allah pasti menambahkan. Ada dua hal. Satu, Allah akan jaga nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kesehatan, harta, umur, dan semisalnya dijaga. Yang kedua, Allah tambahkan nikmat, rizki, anugerah yang belum dia dapatkan sebelumnya. Ketika bersyukur, bersyukur dengan kalbunya, meyakini bahwasanya itu datangnya dari Allah. Bersyukur dengan lisannya, dia memuji Allah. Bersyukur dengan anggota badannya, dia menggunakan untuk ketaatan. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ikatlah nikmat-nikmatnya Allah itu dengan bersyukur kepadanya, agar nikmat itu enggak lepas, agar nikmat itu enggak hilang. Ikat, diikat di mana? Qayyidu ni'amallah, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Tiga rukunnya tadi, dengan kalbu kita meyakini itu hanya Allah, dengan lisan kita memuji Allah, dengan anggota badan kita pergunakan untuk ketaatan. Ikat nikmat itu. Kemudian kata beliau, fasyukru, syukur qayyadan ni'am. Syukur itu akan mengikat nikmat. Nikmat akan terikat pada diri kita, akan senantiasa ada. Wasababul mazidi, dan syukur itu sebab bertambahnya nikmat, bertambahnya rezeki. Nikmat jadi terikat, nikmat menjadi bertambah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Badai Al-Fawaid, pentingnya syukur. Fama hufizat ni'matullahi bi syai'in qattu mithlu ta'atihi. Tidak ada nikmat yang terjaga, tidak ada nikmat Allah yang terjaga dengan sesuatu apapun semisal ketaatan. Jadi apa? Kalau kita ingin nikmat itu terjaga, rezeki terjaga, jaga ketaatan. Wala hasalat fiha azyadatu bimithli syukrihi. Yang kedua, tidak terwujud tambahan nikmat, tambahan rezeki semisal syukur terhadap nikmat itu. Maknanya apa? Kalau ingin nikmat itu terjaga, jaga ketaatan. Kalau menginginkan nikmat itu tambah, senantiasa bersyukur. Ya. Barakallahu fikum. Ini poin-poin penting. Kadang seorang memandang sebab datangnya rizki itu hanyalah hal-hal yang sifatnya hissi, yang tampak, yang lahir. Padahal hal-hal yang sifatnya maknawi ini sangat penting. Tadi tawakal, kemudian tadi juga syukur, termasuk juga yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab datangnya rezeki, demikian juga menjadi sebab keberkahan rezeki. Artinya apa rezeki berkah itu? Artinya apa? Berkah itu maknanya adalah kebaikan yang melimpah. Kasratul khair artinya berkah. Kasratul khairi wa tubu. Berkah itu banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu, langgeng dan melimpah. Termasuk hal yang akan menjadikan rezeki kita melimpah, nikmat yang kita dapatkan melimpah, terjaga, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terlebih khusus ketika mencari rezeki. Terlebih khusus ketika mencari rezeki, ini takwa mendat. Ini melanggar syariat atau tidak? Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah pasti beri rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Rizki apa ini? Dua-duanya. Rizki lahir, rizki batin, rizki duniawi, rizki ukhrawi. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan. Apa tadi berkah tadi? Banyaknya kebaikan, langgengnya kebaikan. Akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Darinya apa? Banyak udara yang segar gitu, sinar matahari yang cukup, macam-macam banyak sekali, air hujan dari bumi banyak sekali. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Iman dan takwa, terlebih ketika sedang mencari rizki, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, ya, menjalankan syariatnya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu sebab yang akan menjadikan rizkinya melimpah, rizkinya berkah. Kalau rizki enggak berkah, ada saja gitu ya. Ada saja jalan yang menjadikan rizkinya berkurang atau menjadikan rizkinya hilang. Itu mesti ada saja jalannya. Sehingga termasuk sebab yang lainnya adalah istiqamah. Istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah, istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la'asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka istiqamah di atas jalan itu, jalan yang lurus, istiqamah lurus akidahnya, lurus ibadahnya, adab akhlak, istiqamah, niscaya kami akan curahkan kepada mereka hujan, air yang deras, air yang bermanfaat. Istiqamah. Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Termasuk juga perkara yang akan menjadikan rezeki ada pada kita banyak melimpah berkat, yaitu menegakkan sholat. Jangan kemudian, ya ini juga perkara penting, jangan kemudian lah saya jaga ibadahnya supaya rezekinya lancar misalnya. Saya menjalankan sholat supaya rezekinya banyak. Ya innamal a'malu binniyat. Tentu yang jadi patokan kita pertama ya ibadahnya lillah. Sholatnya, sholat jamaahnya lillahi ta'ala, diniatkan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas lillahi ta'ala. Adapun ini adalah buah-buahnya. Yang menjadi penggerak kita apa? Ibadah. Rizki itu untuk beribadah, bukan ibadah untuk mencari rizki. Ya, dia puasa supaya rizkinya lancar, dia baca Quran supaya rizkinya lancar. Ya innamal a'malu binniyat, amalan tergantung dari niatan. Tentu semua ini tadi, tawakal, istiqomah, kemudian sebelumnya syukur, takwa, itu semuanya harus dilandasi oleh keikhlasan. Ikhlas dulu, harus ikhlas, itu landasannya. Adapun buah-buahnya ketika Allah memudahkan, mewujudkan, walhamdulillah, kan gitu. Namun kalau misalnya kita sudah berusaha namun di luar harapan kita, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Kita sudah menjalankan kewajiban ketaatan. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 132, di antara buah dari menegakkan sholat, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk sholat, sabarlah dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kami yang memberikan rizki kepadamu dan akibat yang baik, buah yang indah dari ketakwaan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya surat Thaha ayat 132. Beliau mengatakan idza aqamtas salata ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Kata beliau, jika kamu menegakkan salat, coba lihat ini bahasa beliau sampaikan, ya. Jika kamu menegakkan salat berarti bukan semata-mata menjalankan salat. Bagaimana menegakkan salat? Syaratnya dipenuhi, kan gitu. Rukunnya dipenuhi, wajibnya dijalankan. Berarti belajar, diamalkan ilmunya. Kata beliau, jika engkau menegakkan sholat, niscaya rizki mendatangimu dari jalan yang tidak kamu sangka. Tadi kembali rizki dalam konteks yang umum, rizki duniawi, rizki ukhrawi. Dijaga oleh Allah termasuk rezeki. Nah, menegakkan sholat. Dalam ayat yang lainnya Allah memerintahkan kita agar meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. disebutkan oleh Imam Asy-Syindidi rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, tafsir, kitab tafsir, beliau mengatakan wa annaha tajlibur rizqa, salat itu secara umum ya, salat itu bisa menghasilkan rizki, mendatangkan rizki. Ya. Barakallahu fikum. Termasuk hal yang penting juga dalam ibadah sholat, dalam ketaatan yang lainnya secara umum, ketika kita beribadah hendaklah fokus, khusyuk dalam ibadah. Ini juga termasuk perkara yang akan mendatangkan rezeki. Jadi kalau sholat contohnya, ya fokus sholat, ini sedang sholat Allahu Akbar dan seterusnya, ini sedang sholat membaca marnumi, itu artinya fokus khusyuk, bukan sholat kemudian mikir dunia. Ya. Atau terlintas, lintas diikuti sekalian misalnya. Kalau terlintas harus diolah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang datang dari sahabat Ma'til ibn Yasar, diriwayatkan oleh Imam Imam Hakim dan yang lainnya, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, buah dari khusyuk fokus ketika beribadah, apa buahnya? Di antaranya adalah diberi rizki, dicukupi kebutuhannya. Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati amla' qalbaka ghinan. Allah yang mengatakan, hadisnya sahih. Allah mengatakan, wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati, dalam engkau benar-benar fokus, benar-benar khusyuk dalam beribadah kepadaku. Buahnya apa? Amla' qalbaka ghinan, aku pasti ya penuhi kalbumu dengan kekayaan, jadi kaya hati. Wa amla yadaika rizqan, kalbunya kaya, kalbunya cukup. Yang kedua, wa amla yadaika rizqan, aku penuhi kedua telapak tanganmu dengan rizki. Hatinya cukup, tangannya cukup. Ya bena Adam, la tuba'idni, wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku, enggak mau ibadah. Fa amla qalbaka faqran, kalau kamu menjauh, aku akan menuhi kalbumu dengan kefakiran. Wa amla yadaika syughlan, aku penuhi tanganmu, kedua telapak tanganmu dengan kesibukan, sibuk urusan ini, urusan itu. Ini fokus khusyuk dalam beribadah. Dalam hadis Abi Hurairah tadi, Ma'qil ibn Yasar, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi mengatakan, Allah berfirman, tadi buahnya dua ya, dipenuhi kalbunya dengan kekayaan, dipenuhi kedua telapak tangannya dengan kekayaan. Ini juga ada buah yang lain. Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati amlak sadraka hina, wahai anak Adam, fokuslah, khusyuklah dalam beribadah kepadaku, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqarak, aku cukupi kefakiran, dicukupi oleh Allah. Buah yang ketiga. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak melakukan, malak tu yadaka syulan, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, sibuk urusannya, gak selesai-selesai. Walam asudda faqrak, dan aku tidak tutup kefakiranmu. Masih banyak di sana sebab-sebab datangnya rezeki, semisal berinfak fisabilillah. Ya. Infak itu akan mendatangkan rezeki. Orang mungkin akan menghitung berkurang jumlahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan juga bagi orang berinfak dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, infak fisabilillah pada perkara-perkara kebaikan. Allah mengatakan, ya bna Adam, unfiq alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berikan nafkah. Dia berikan rizki. Dalam Bukhari Muslim, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu. Kalau mau disebutkan masih banyak sekali ya. Doa termasuk ya. Jangan lupa berdoa, banyak berdoa, termasuk doa minta rezeki dibagi hari. Termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari berzikir berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pagi hari. Ya. Ya Allah, aku minta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, terus rezeki yang bagus, yang baik, kemudian amalan yang diterima. Termasuk juga yang membuka rezeki mendatangkan rezeki adalah berpagi-pagi gitu. Beraktivitas pagi, enggak tidur habis sholat, zikir ya, dan seterusnya enggak tidur, langsung beraktivitas. Kecuali kalau ada hal tertentu, memang sakit atau apa. Dalam hadis Nabi SAW, al-barakatu fi bukurikum, keberkahan itu di pagi hari. Aktivitas pagi. Menyambung silaturahim dengan berbagai bentuknya. Menyambung silaturahim juga itu akan menjadikan rizki melimpah, umur panjang. Nabi mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizki, siapapun yang ingin dibentangkan rizkinya. Wa an yusalahu fi atharih, ingin dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimah, dalam dia menyambung kerabatnya. Yang menjalankan itu insya Allah merasakan. Kalau belum dipraktekkan kadang masih terbayang-bayang gitu ya. Bayangan apa? Dari syaitan. Syaitan menggambarkan, wah habis nanti, wah ini dan itu kan gitu kan. Namun kalau sudah ada yang praktek berinfak, merasakan dia. Ya kan? Yang praktekkan akan merasakan buahnya. Silaturahim, berinfak, memperhatikan orang-orang miskin, itu juga termasuk. Nabi mengatakan, innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian mendapatkan pertolongan, kalian diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah. Perhatian terhadap orang lemah. Sekali lagi, barakallahu fikum, kita tidak memandang hal yang sifatnya materi. Rezeki tadi luas, rezeki lahir, rezeki batin. Ya. Kita tutup pembahasan kali ini. Dan masih banyak ya, seperti jujur dalam berjual beli, itu juga akan mendatangkan rezeki. Kita tutup dengan satu nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ketika beliau menjelaskan rezeki yang paling besar. Apa rezeki yang paling besar? Beliau mengatakan, jika ada seorang mengatakan, kita mendapati sekian banyak orang punya takwa kepada Allah, Allah lebih tahu. Persamaan dengan itu rizkinya sempit. Sementara Allah mengatakan, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. gimana jawabannya? Kalau beliau kita mengatakan, janganlah engkau menyangka bahwasanya rizki itu semata-mata rizki badan. Jangan menyangka rizki itu semata-mata badan. Rizkul badani sayazulu. Ingat bahwasanya rizki badan itu akan sirna, akan hilang. Wal insanu sayamutu wa maluhu sayazhabu. Manusia akan mati dan hartanya akan sirna. Ar-rizku rizul qalb. Rizki yang hakiki adalah rizki qalbu. Man ja'alallahu ghinahu fi qalbih fa hadha huwal marzuq. Ini kata beliau. Maka siapapun yang Allah jadikan kekayaan ada dalam qalbunya, maka dialah yang dianugerahi rizki. Ini man ja'alallahu ghinahu fi qalbih, siapapun yang Allah anugerahkan kekayaan ada dalam qalbunya, maka itulah orang yang diberi rizki. Oleh karena itu Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, siapapun yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Apa artinya itu? Artinya adalah hayatan thayyibah. Artinya apa? Masrurul qalb, qalbunya nyaman, murtahul bal, jiwanya tenteram, tenang jiwanya. Walaupun bisa jadi dia makan sehari semalam cuma sekali, dia tenang, nyaman, ya, hidupnya tenang, aman. Sampai dikatakan, sebagian salaf menyebutkan tentang rizki ini, lau ya'lamul muluk, seandainya para raja, wa abna'ul muluk dan anak-anak raja tahu, ma nahnu fi, apa yang kita dapatkan dengan ketenteraman qalbu tadi, la jaladu nabi suyufi, misalnya mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedangnya. Itulah barakallahu alaikum. Hakikat rizki yang mulia, yang besar adalah rizki yang Allah karuniakan dalam qalbu kita, ya. Usaha tetap kita lakukan, upaya terus kita lakukan, jangan menyangka, jangan mengira rizki kok seret, rizki kok lama, rizki kok lambat, jangan. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastabiu rizqa, jangan menganggap seretnya rizki. Berarti kita usaha. Jangan menganggap seret atau lambatnya rizki. Fa innahu lam yakun 'abdun la yamut, tidak ada seorang hamba yang mati, hatta yablugha akhir rizqihi wala, sampai rizki yang terakhir sampai kepada dia. Enggak usah khawatir. Nabi mengatakan fa ajmilu fil talab, maka berbaguslah dalam mencari rizki, akhdhul halal wa tarkul haram, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini juga kunci agar kita mendapatkan rizki, terlebih lagi rizki yang halal dan thayyib. Rizki yang halal yang thayyib. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Tidak ada tanya. Tapi ada yang tanya, apakah rizki itu ada yang halal dan ada yang haram? Apa rizki itu mesti halal semua? Gimana jawabannya? Rizki apakah halal semua atau ada halal, ada haram? Ada halal, ada haram. Syekh Ibnu Taimin menjelaskan, ya, dengan lancar tadi, rizki dua macam, rizki yang mendukung badan kita, yang kedua rizki yang mendukung agama kita. Kalau rizki yang mendukung badan itu sifatnya umum, mencakup yang halal dan haram, rizki untuk hewan, manusia, muslim maupun ya. Tak ada pun rizki ya, berupa dukungan untuk agama itu yang Allah berikan kepada yang Allah cintai. Begitu. Anda sudah tanyakan tak? Ya. Terkait dengan menyambung hubungan silaturahmi tadi. Ya. Kan terkadang dari teman cuma main ke teman, terus dia mendefinisikan oh itu silaturahim juga. Pertama-tama menyambung silaturahim itu kan ya, biasanya gitu ya. Kedua, yang demikian itu apakah memang mendatangkan rezeki? Itu istilahnya, istilah syariat adalah berkunjung. Adapun yang dimaksud dengan silaturahim ya, yang memiliki hubungan kekerabatan, adik, kakak, paman, bibi yang punya hubungan kekerabatan. Nilainya plus, ya nilainya itu kunjungan, juga nilainya menyambung kekerabatan. Adapun dimaksud di hadis ini yang tadi menyambung kekerabatan. Adapun yang tadi berkunjung satu sama lain sama muslim itu juga ibadah yang mulia. Itu juga insya Allah mendatangkan buah yang sangat besar, sangat banyak. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ya. Termasuk tadi itu juga insya Allah secara umum masuk kategori ibadah. Ibadah ketika diniatkan lillahi ta'ala. Jadi pembuka juga insya Allah. Sangoni apa gitu. Banyak-banyak main ke temennya. Ya. Dalam satu riwayat sebutin zur ribat tasdat hubban. Artinya apa? Ya kalau berkunjung jangan sering-sering gitu. Zur ribat tasdat hubban. Ini saya akan semakin tambah akrab. Yo berkunjung jangan sering ya gitu ya. Kunjungi terusan akhirnya gimana gitu. Katakan zur ribat tasdat hubban. Berkunjung namun jangan sering-sering. Ini saya akan saling mencintai. Nah, selesai dikunjungi akhirnya gimana ya? Namanya manusia. Begitu. Satu lagi ya. Terkait dengan sebagian manusia itu kan menganggap sholat duha itu ya, yang mendatangkan rezeki. Apakah memang demikian? Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum dalam hadis qudsi Ibnu Adam irka'li arba raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang, aku cukupi urusanmu di akhir siang. Umum di sini hadirnya ya. Jadi sholat duha ini dia, sholat duha itu minimal 2 rakaat, bisa juga 4. Memang hadisnya sifatnya umum, sebagian ahli ilmu berdalil dengan hadis itu. Ini masuk keumuman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi niatnya ibadah dulu. Haji umroh juga gitu, termasuk pembawa rezeki. Pembawa rezeki termasuk sebab rezeki. Nikah juga sebab datanya rezeki. Punya anak juga sebab datanya rezeki. Ini ditempuh semua sebab, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lillahi ta'ala dulu. Allah video takdirmu biara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita menaikkan juga untuk taklim-taklim yang hampir betul ya, satu minggu ini hampir betul. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk salam dan mendoakan ini di Palembang yang hari ini juga. Kemudian semoga juga Allah memberikan kita untuk mendapatkan rezeki yang duniawi dan ukhrawi kita semua. Kemudian terima kasih atas kehadiran ikhwah semua dan akhwat bila sedekah berhasil. Assalamualaikum.